bintang-bintang nan cemerlang jauh tinggi di awan. Indahnya panas di kau gadis pujaan sayang. Padamu jiwa ku harapkan balasan kasih mesra. Betapa bahagia hatiku dengan kau di sisiku. Jangan kau pergi tinggalkan daku sedih seorang diri. Katakan padaku pujaan hati cintamu suci. Padamu jua ku harapkan balasan kasih mesra. Betapa bahagia hatiku dengan kau di sisiku. Jangan kau pergi tinggalkan daku sedih seorang diri. Katakan padaku pujaan hati cintamu suci. Cintamu suci.